pingsan mengagumi. Ku ingin kau selalu berada di sampingku. Wahai Jenggo, mari kembali. Walaupun kini kau tak segagah yang dahulu, tapi ku tetap menunggu di kau. Oh pujaan, oh Jenggo, datanglah kau segera. Setiap insan mengagumi, ku ingin.